cing klam tunang sabe wate ade ku pra tahaya abar oh jile hota jahai de silam cing klam tunang sabe ojo ade ku pra tahaya abar oh jile mumang tuk jet mawa reneng jile cina patah silatu pingklang langlung mugule hai kulihan cila lage bulu kantu nang sile duha muda soyang kanan iba bahajile ota ugaya muku praku prasang hanu toke taja urumo oku mehmo hanalaya ale Jambum lahe jipon angin bemini pren hai cica mate mumang kekejut mawa reneng jule cina patah silatu pingklang langlung mugule kulihat cila lage bulu kantu nang sile duha muda soyang kanan iba bahajile patah ugaya muku praku prasang hane toke taja urumo oku mehmo hanalaya ale kekejut mawa reneng jule cina patah silatu pingklang langlung mugule hai kulihat cila lage bulu kantu nang sile duha muda soyang kanan iba bahajile otak ugaya muku praku prasang ane toke taja urumo opu mehmo hanalaya ale SMP3.net.